Konsultasi Syariah. Pembunuh bayaran yang dibolehkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Membunuh termasuk dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan melaknatinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa, ayat 93. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sekiranya penduduk langit dan bumi bersatu untuk membunuh seorang muslim, maka Allah benamkan mereka semua di neraka. Hadis riwayat Tabrani. Perhatikanlah betapa besar harga darah seorang muslim di sisi Allah, sehingga orang yang menumpahkan darah seorang muslim layak dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Di sisi lain, Islam melegalkan pembunuhan dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah atau syahadatain, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka pada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa hak-hak Islam tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berzina setelah terjaga atau menikah, kufur setelah beriman, dan membunuh jiwa, maka mereka dihukum bunuh karena melakukannya." Hadis riwayat Al-Haythami dan dikuatkan oleh At-Tabrani. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan oleh satu dari tiga sebab, orang muhsan atau orang yang pernah menikah secara sah yang berzina, dihukum bunuh atau kisos karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis di atas menyatakan adanya pembunuhan yang dibenarkan. Pembunuhan semacam ini sebagai ganjaran bagi orang-orang yang berani menumpahkan darah seorang muslim dan menciderai kehormatan mereka dan memberikan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Syariat ini diistilahkan dengan hukum qisas. Syariat qisas tentu tidak akan tegak tanpa adanya seorang algojo atau pembunuh bayaran yang melakukan eksekusi. Algojo tersebut ditugaskan oleh pemerintah Islam untuk melaksanakan tugasnya dan ia pun berhak mendapatkan kompensasi atas tugas yang ia kerjakan. Demikian, Allahu a'lam.